Oke. Kali ini langsung aja bareng New Palapa, tembang yang ke selanjutkan. Terima kasih. Oke, kalian cukup dua tema lagu dari aku. Semua kembali Mas Bos.